kecacatan hamul mutlak alal muqayyad tidak tepat, tidak cocok karena hukumnya berbeda meskipun sebabnya sama. Alasan yang ketiga, tayamum itu kan pengganti wudu. Sedangkan kaidah mengatakan hukmul badali hukmul mubdali minhu. Hukum badal, hukum pengganti itu sebagaimana hukum sesuatu yang digantikan. Nah, kalau kemudian nah, ini kan tayamum pengganti wudu. Sedangkan hukumnya wudu untuk tangan sampai siku, maka tayamum juga sampai siku. Maka kita katakan ya, nah, kaidah ini boleh jadi adalah tepat, boleh jadi adalah sahih jika kemudian tidak nas, tidak ada nas dalam hal ini. Akan tapi ada nas, hadisnya Ammar bin Yasir, dan itulah satu-satunya hadis yang paling sahih tentang masalah tata cara tayamum. Nabi mengatakan yakfika an takula kada wa kada, cukuplah untukmu di hadis Ammar engkau kemudian menepukkan telapak tangan sekali kemudian mengusap telapak tangan. Di situ tegas telapak tangan. Meskipun kaidahnya adalah benar, akan tapi ada nas yang menunjukkan batalnya kaidah. Dan jika sudah ada dalil, maka orang tidak boleh berpendapat yang berbeda dengan dalil. Idan asani, jika demikian ketentuan yang kedua, jika sebabnya sama dan hukumnya berbeda, maka tidak ada hamlul mutlak alal muqayyad. Yang pertama tadi sebabnya sama, hukumnya sama, maka ada hamlul mutlak alal muqayyad. Kemudian yang kedua, sebabnya sama, hukumnya berbeda, maka tidak ada hamlul mutlak alal muqayyad. Kemudian yang ketiga, bentuk ketiga tentang masalah hamlul mutlak alal muqayyad. Idza ikhtalafa al-hukmu, jika hukumnya berbeda, jika sebabnya beda hukumnya sama. Maka apakah ada, maka apakah dimukoyatkan ataukah tidak? Maka jawabannya dimukoyatkan. Contoh tentang hal tersebut adalah apa yang diisyaratkan oleh mu'alif, di mana mu'alif menyatakan takhidu adki rokobat, membatasi masalah memerdekakan budak bil iman, yaitu harus budak yang beriman. Ya, masalah tersebut sabitun ada dalam masalah kafarah pembunuhan. Tentang kafarah pembunuhan Allah mengatakan fadiyatun musalamatun ila ahlihi, maka diat itu musalamatun diserahkan kepada keluarga korban, keluarga mayit, wa tahriru kubatin mu'minatin, dan memerdekakan budak beriman. Tentang kafarah sumpah Allah mengatakan fakafaratu, maka kafarah sumpah it'amu asharati masakin, memberi makan 10 orang miskin, min awsati, dari pertengahan ma tuta'imun ahlikum, yang kalian berikan pada keluarga kalian. Atau kiswatuhum, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Ini ada dua masalah. Pertama kafarah membunuh, dan kedua kafarah sumpah. Untuk kafarah membunuh, Allah mempersyaratkan budaknya adalah budak beriman. Kalau budaknya Nasrani, maka berarti tidak sah untuk jadi kafarah pembunuhan. Sedangkan untuk kemudian masalah kafarah sumpah, maka Allah cuma mensyaratkan budak saja. Nah, apakah kemudian karena sama-sama memerdekakan budak, apakah kemudian kafarah sumpah juga budak yang dimerdekakan harus budak beriman ataukah tidak? Fahal nukayat, apakah kita batasi budak dengan budak yang beriman dalam kafarah sumpah sebagaimana kita batasi dalam kafarah pembunuhan ataukah tidak? Menurut mu'alif, jawaban mu'alif adalah na'am, iya, yukoyat kita batasi. Alasannya karena hukumnya sama. Maka jika hukumnya itu sama, meskipun sebabnya berbeda, maka dibawa mutlak pada muqayyad. Sehingga kita katakan aktik mensegakanlah dalam kafarah sumpah seorang budak yang beriman. Ini jika hukumnya sama, sebabnya berbeda, maka ada hamlul mutlak alal muqayyad menurut pendapat yang paling kuat. Jadi hukumnya sama, yaitu memerdekakan budak. Sebabnya beda, yang satu pembunuhan, yang satu sumpah. Bagi indan al-an al-qism arabi, masih ada kemudian kasus yang keempat, yaitu sebabnya berbeda dan hukumnya juga berbeda. Sebabnya tidak sama, hukumnya juga tidak sama. Fa'inau la yuqayyadu bihi, maka tidak ada hamlul mutlak alal muqayyad qaulan wahidan, dan ini satu pendapat, artinya sepakat ahli usul dalam hal ini. Jadi ada empat kasus, ada empat rincian dalam hamlul mutlak alal muqayyad. Yang tadi yang pertama adalah hukumnya sama, sebabnya sama, maka mutlak dibawa pada muqayyad, dan ini dengan sepakat ahli usul. Dan yang kedua, sebabnya sama, hukumnya berbeda, maka tidak ada membawa mutlak pada muqayyad menurut kaidah yang paling kuat. Demikian juga sebaliknya, jika kemudian hukumnya sama, sebabnya berbeda, maka ada hamlul mutlak alal muqayyad menurut pendapat yang paling kuat. Sedangkan yang keempat, sebabnya berbeda, hukumnya berbeda, maka tidak ada membawa mutlak pada kemukoyat dengan sepakat. Dua hal disepakati ulama, dua hal itu berbeda, dan yang kuat adalah sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Misaluhu, contoh bentuk yang keempat. Kalau Nabi SAW mancara sopoh kuyala lam yang berilahu ilai wakala ma'asfala, itu ma'asfala ya, ma'asfala minal ka'baini minal izari kufin nari hal nukayidu ma'asfala minal ka'baini bikaunihi kuyala'a awla nukayidu aljabullah nukayidu li'ana sababa muhtalafun wal hukma muhtalafun. Amma sababu fi man yu'adzibu fi nari fawa tanjilu sawbi ilal asfala minal ka'baini ukubatuhu ayu azaba fi nari makana muhadiyan lima fihi al mukhalafatu wa matah tal ka'baini wal awalu man jarra sawbahu khuyala fauna asababu jarra sawbi khuyala'a yasil ilal ardi wa huwa khuyala'u aydan wal ukubatu awil hukmu muhtalafun fa innallaha yanzuru ilaihi wa la yuzakkihim wa la yukallimuhum wa lahum adabun alim. Qala sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adabun alim al musbil wal mannan wal munfik sil'atahu bil half al kadibi. Hunakala al-musbilu walam yakul khuyala haluqayidu fikauni khuyala al-jabuna'am li'akma hukma wahidun fayuqayyadu. Fasara al-an al-mukhalafatu fi taqyid wal-itlaqi tangkasimu ila arba'ati aqsam. Itafaqa sabab wal-hukmu as-sabab tunal hukmi al-hukmu tunal sababi as-sabu wal-hukmu ikhtalaba. Fayuqayyadu al-mutlaku bil-muqayyadi fima idha tafaqa as-sababu wal-hukmu qawlan wahidan walayuqayyadu fima idha talafa as-sababu wal-hukmu qawlan wahidan faidha tafaqa as-sababu fudunan hukmi falayuqayyadu bihi ala qawli arrajihi wakila liqayyadu wa in ikhtalafa as-sababu wa tafaqa al-hukmu faina yuqayyadu wal-amsilat wal amsalatu araftumuha. Ya, artinya contoh, contoh bentuk yang keempat sebabnya berbeda, hukumnya berbeda. Ada masalah isbal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menyeret kainnya, artinya kainnya itu sampai tanah sehingga perlu diseret, khuyala, karena motivasi kesombongan, Allah tidak akan memandangnya. Hadis yang lain mengatakan, apa yang di bawah dua telapak kaki, dua mata kaki, maksudnya minal izar kain fafinari, maka di neraka. Maka apakah nukayat kita batasi ma'asfala minal ka'bain, apa yang di bawah mata kaki itu, dengan jika khuyala, jika karena sombong, ataukah tidak. Jika kemudian kita batasi, maka kita akan berkesimpulan bahasanya isbal yang terlarang itu jika karena sombong. Maka jawabannya, jawabannya la nukayyid, tidak kita batasi, karena sebabnya berbeda dan hukumnya berbeda. Hadis yang pertama itu adalah sebabnya adalah isbal dengan kesombongan, hukumnya tidak Allah pandang. Hadis kedua itu mengatakan sebabnya adalah asfala minal ka'baini, hukumnya fafinnahi. Maka sebabnya berbeda, hukumnya berbeda. Dua hadis tersebut sebab dan hukumnya berbeda, maka tidak ada hamlul mutlak alal muqayyad. Adapun sebab untuk orang yang disiksa dengan api neraka adalah karena tanjilu sawbi, menurunkan kain sampai di bawah mata kaki, sedangkan hukumannya adalah disiksa dengan api. Maka namuhadian, yaitu seluruh tempat yang muhadian, apa, setentang dengan mafihi mukhalafa, yang ada di sana kemaksiatan. Jadi yang disiksaannya adalah, hukumannya adalah disiksa dengan neraka, apa yang di bawah mata kaki, yang di bawah mata kaki aja gitu. Karena yang menyelisih adalah di bawah mata kaki, yang setentang dengan itu, yang di bawah mata kaki itu yang dapat hukuman. Sebagaimana sabda Nabi, walun lil aqabi minanar, walun lil aqabi minanar, tentang masalah wudu. Dia mengatakan celaka-celaka tumit-tumit yang tidak dibasuh, ya, nar, ada neraka untuk orang-orang tersebut. Yaitu apa yang dimaksud, maka muhadiyan lima fil mukhalafa matah kal ka'baini, apa yang di bawah mata kaki. Sedangkan hadis yang pertama adalah manjar sabab khuyala fauna asbab, maka sebabnya adalah karena menyeret kain dengan kesombongan, ya silu ilal ardi, kainnya itu sampai ke tanah, bahwa khuyala aidan, dan juga dengan kesombongan. Wal uqubatu, sedangkan hukumannya yaitu al hukmu mukhtalafun, beda, yaitu hukumannya Allah tidak memandang padanya. Allah tidak mensucikannya dan tidak mengajak bicara, dan Allah siapkan untuknya siksa yang tadi. Ya, ada hadis Nabi mengatakan ada tiga golongan yang Allah tidak mengajak bicara pada mereka pada hari kiamat, tidak mensucikan, tidak memandang mereka, dan untuk mereka siksa yang pedih. Al-musbilu, orang yang isbal, orang yang menjulurkan kainnya, wal-manan, dan orang yang kemudian suka mengungkit-ungkit pemberian, wal-munfik usil atahu, dan orang yang melariskan barang dagangannya namun dengan sumpah palsu. Ya, demi Allah, kemudian ucapan semacam itu tadi sudah ditawar sekian, tidak tak lepas. Kemudian apa? Supaya kemudian untuk melariskan barang dagangannya. Ini wal mungfiku silatahu. ada terjemahan yang salah di buku apa? Membantah apa? buku bantahan untuk ikhwan muslimin anugerah Allah yang terzalimi tebalan Darul Kolam. Pada hadis ini ada salah sun layu kalimullah itu, namun harokati hadis sama maksimalkannya keliru semua. Itu yang harusnya kan walbung fikusil adahu, yaitu dia harokati wal munafiku, fa-nya di atas dit wal munafiku sil adahu bil halfi halifi atau bil halfi al kadibi. Terus terjemahnya, dan orang munafik yang berjualan dengan sumpah palsu. Gak tahu jadi salahnya itu, karena kalau buku itu lewat banyak orang ya, terjemahnya ya, terjemahkan hadis, editornya ada berapa, edit 1, edit 2, salahnya di mana, apa kemudian tukang layout dan settingnya bisa juga kok kayaknya nggak pas atau bisa terus diubah sendiri kan bisa di itu ya, buku bantahan tuh di kan jilid, baru jilid pertama kan ya, baru jilid pertama di halaman-halaman agak terakhir tuh kebetulan saya sempat membaca. Saya kaget wal munafiku. Kok bisa diartikan munafik? Masalahnya mbak, munafik itu kan nonnya panjang. Nah, fakok yunafiku munafiku kan gak ketemu kan. Mau ini nonnya pendek terus faknya disesit wal munafiku, kan gak ketemu, gak ketemu sorobnya, gak ketemu nah. Kalau ingat munafik kan. Huna qal, di sini Nabi mengatakan al-musbilu, orang yang isbal. Walam yakum khuyala, dan tidak mengatakan khuyala. Maka jika kemudian kita jejerkan dengan hadis man jara sabu khuyala lam yang durillahu ilaih hal nuqayyid bikauni khuyala. Jika kita jejerkan dengan hadis man jara sabu khuyala, apakah kemudian boleh kita mukoyatkan dengan hadis yang kedua yaitu man jara sabu khuyala, sehingga berarti musbilnya di sini musbil khuyala. Ajab na'am, jawabannya iya. Li'anal hukma wahidun fayuqa yadu, karena hukumnya itu sama maka kita mukoyatkan. Jadi untuk masalah isbah ada tiga hadis. Kita lihat di sini ada tiga hadis. Pertama man jara sabar khuyala dengan ma'asfala minal ka'bain. Maka di sini tidak ada hamlul mutlak ala muqayyad kata Syekh, karena hukumnya berbeda dan sebabnya berbeda. Sebabnya yang pertama adalah nyeret kain karena sombong, hukumannya tidak Allah pandangi. Sedangkan yang bawahnya karena menurunkan kain, hukumannya neraka. Kemudian kasus yang kedua, man jaro saubah khuyala dengan salah satu layu kalimuhumullah. Tadi kan Syaisyamin mengatakan bahasanya kalau orang itu memakai kain karena sombong atau isbal karena sombong, maka hukumannya tidak Allah pandang, tidak Allah sucikan, tidak Allah bicara, Allah ajak bicara, dan Allah siapkan untuknya siksa yang pedih. Padahal hadisnya kan cuma satu, lam yang durillahu la yang durillahu ilaih, kan hadisnya hukumannya kan cuma tidak Allah pandangi. Kok bisa kemudian ditambahi walayuzakihim walayukallimuhu walahu azabun alim? Apa dalilnya? Dalilnya hamlul mutlak alal muqayyad, yaitu menjajarkan hadis salah satu layu kalimuhullah dan hadis manjara sautahu khuyala. Maka di sini kita temukan hukum yang sama, yaitu lam yang zurillahu ilai, hukumnya sama. Di hadis manjara sautahu itu lam yang zurillah, dan di hadis salah satu itu juga sama, lam yang zu ilai, la yang zuru ilaihim, hukumnya sama. Namun untuk sebabnya itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang salah satu itu cuma disebutkan musbil, ya. Sedangkan kalau yang man jaro sautahu disebutkan tambahan khuyala. Jadi hukumnya sama. Sedangkan kemudian lafadznya ada yang mutlak sama muqayyad. Maka kemudian kita bawa di salah satu itu dengan kita katakan musbil di situ musbil khuyala. Kemudian manjal sabab khuyala tadi yang cuma lam yang zurillahu itu kita tambahi dengan yang di salah satu, yaitu walizakihim walaikalimumullah walam azabun alim. Jawaban beliau, na'am lianal hukma wahid fayuqayyadu, karena hukumannya sama, maka ada hamlul mutlaq alal muqayyad. Fasara, maka jadilah al-an sekarang al-mukhalafah, perubahan dalam taqyid dan mutlaq ada empat macam. Sebab dan hukumnya sama, sebabnya sama hukumnya berbeda, hukumnya sama sebabnya berbeda, sebab dan hukumnya berbeda. Maka mutlak kita bahas pada muqayyad, jika sebabnya sama hukumnya sama, kaulan wahidan, dan ini dengan sepakat ulama. Dan tidak dibatasi, tidak dibahas hamlul mutlak alal muqayyad, jika kemudian sebab berbeda dan hukumnya berbeda, kaulan wahidan, dengan sepakat ulama. Adapun jika sebabnya itu sama, hukumnya berbeda, fala yuqayyadu, maka tidak dibatasi, tidak ada hamlul mutlak alal muqayyad. Alal qalilur rajih, menurut pendapat yang paling kuat. Wakilah, meskipun ada yang berpendapat yuqayyadu tetap ditaqyid, tetap dibawa mutlaknya pada muqayyad. Jika sebab berbeda dan hukumnya sama, fa'inna yuqayyadu, maka juga dimuqayyadah. Contoh-contohnya sudah kalian ketahui. Jadi mu'alif mengatakan mahma wujida, di mana saja ditemukan dua nas tersebut, satu mutlak, satu muqayyad, dimanapun. Sama untakot jamal mutlak alal muqayyadi auta'akhara anil muqayyadi kulun yuqayyadu bihi. Fa'in kala qa'il naqattum hadil qa'idata fi hadis Abdullah bin Umar marfu'an la masina Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yalbasul muhrimu qal man lam yajid na'laini falyalbas khuffaini wa liqta'uhuma hatta yakuna asfara minal ka'baini wa hadha fil madinati qabla an yusafira ila makkah wa fi khutbati arafah qal man lam yajid na'laini falyalbas khuffaini walam yadkuril qat'a. Fahal nahmalu nahmilu al-mutlaqa ala al-muqayyadi li'an al-hukma wahidun wa sabab wahidun. Asabab al-ihramu yamna'u lubsal khufaini wal-hukmu wahidun wa wal lubsal khufaini liman lam yajid an-na'laini. Istalaf al-ulama faqala ba'duhum labudda minal qat'i hamlan lil mutlaqi ala al muqayyadi di anal qaidata idza tafaqa sababu wal hukmu wajaba hamlul mutlaqi ala al muqayyadi wa qala akharuna la yajibu wa in hadha min fabi nafkhi li anna hadis ibni abbas mutaakhirun. Li'ana hadisah Ibni Umar qabla ayusafira minal madinati ila Makkah. Wahada fi Arafata wa'aydan al-wukufu bi Arafata yisma'u kalaman Nabi alamun la yutasawwaru. Wahadis Ibni Umar alladina sami'uhu hum ahlul madinati faqat. Fa'idhaka an-Nabi SAW atlaqal ibahata bitunikat'in fi Arafata ma'akas satul hadisi wa adami sima'ihim wa ta'akhuril hadisi kullun dalika yadulu ala anna tabhida mansuhun. Wahadhal qawlu abqahu min qawli al-awwali wal qawlu al-awwalu lahu mustanadun wallahul muwafiqu. Mu'alif mengatakan mahma wujida, jika ada dua nas, satu mutlak, satu muqayyad, di mana saja ditemukan, maka ada hamlul mutlak alal muqayyad. Sama on baik, takut damai yang lebih dahulu itu mutlak daripada muqayyadnya, atau ta'akara anil muqayyadi, atau mutlaknya itu sesudah muqayyad, maka semuanya harus dimuqayyadkan. Jika kemudian ada nas mutlak dulu baru muqayyad, maka mutlaknya dimuqayyadkan. Jika ada nas muqayyad dulu baru kemudian mutlak, maka berdasarkan kaidah ini mahma wujida, maka harus juga dimuqayyadkan. Akan tapi kaidah ini menimbulkan tanda tanya. Fa'il qala qa'il, jika ada orang yang bertanya atau orang yang mengatakan nakotum, kalian membatalkan kaidah ini. Dalilnya dalam hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar, marfu'an dengan marfu, ketika Nabi ditanya tentang apa yang boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram, Nabi mengatakan barang siapa yang tidak punya nak lain, tidak punya dua sandal, maka adalah dia memakai dua sepatu. Namun Nabi mengatakannya dengan barang siapa yang tidak mendapatkan dua sandal, artinya tidak mendapatkan uang untuk beli sandal, atau tidak mendapatkan sandal karena enggak ada yang jualan sandal. Itu malam yajid anak lain, dianggap tidak mendapatkan sandal. Boleh jadi karena tidak ada uang untuk beli sandal, atau ada uang beli sandal namun tidak ada orang yang jualan sandal. Maka dalam dia memakai dua khufnya, kemudian pakai sepatu, semacam sepatu dari kulit. Akan tadi kata Nabi, atau semacam kaos kaki dari kulit, itu khuf yang dipakai oleh orang-orang Arab. Kaos kaki, jenis kaos kaki namun dari kulit. Namun kata Nabi, waliyakta, namun kaos kaki itu khuf tadi dipotong, hatta yakuna asfala minal ka'baini, sehingga kurang dari mata kaki. Artinya mata kaki kelihatan. Kan seperti semacam kaos kaki namun dari kulit, dipotong sehingga mata kaki kelihatan. Kalau mata kaki kelihatan, kan sudah enggak khuf lagi, jadi seperti sandal, na'al. Atau kurang lebih seperti itu. Wa hadza fil madinati. Nah, ini Nabi ucapkan di Madinah sebelum pergi ke Mekah berhaji, di haji wada ke Mekah. Akan tetapi ketika beliau khutbah Arafah, yaitu ketika haji wada, Nabi mengatakan barang siapa yang tidak menemukan, ya, barang siapa yang tidak mendapatkan dua sandal, maka adalah dia pakai dua khufnya. Nabi tidak mengatakan al-qat'a masalah kemudian memotong. Maka di sini muqayyad dulu baru kemudian mutlak, ya kan? Muqayyadnya kan di Madinah, mutlaknya kan di Wada. Fahal nahmilu, apakah kita bermutlak pada muqayyad? Karena hukumnya sama sekarang dan sebabnya juga sama. Sebabnya adalah ihram itu menghalangi, melarang orang untuk memakai dua khuf. Hukumnya juga sama, yaitu memakai dua khuf diperbolehkan bagi orang yang tidak mendapatkan dua sandal. Maka menyikapi dua hadis ini, para ulama berselisih pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan berpegang dengan prinsip ahamul mutlak alal mufayyad mahma wujida. Maka mereka mengatakan labudda minal qat'i, ya harus khaufnya itu harus dipotong, mengingat dalil hamlalil mutlak alal mufayyad. Karena kaidah mengatakan jika sebabnya sama, hukumnya juga sama, maka wajib membawa mutlak pada mufayyad. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib dipotong, karena dua nas ini adalah masuk dalam bab nasah, bukan masuk dalam bab hamlul mutlak alal muqayyad. Kok bisa ini nasah? Karena kita pertama syarat nasah kan itu ada pertentangan, dan kedua diketahui sejarahnya. Sejarah diketahui hadis Ibnu Abbas itu belakangan. Dan sedangkan hadis Ibnu Umar qabla ayyusafira minal madinati ilal Makkah, Nabi sampaikan sebelum berpergian ke Madinah menuju Makkah. Sedangkan hadisnya Ibnu Abbas itu fi Arafah, Nabi menyampaikannya di Arafah. Maka perbedaan waktu atau sejarah kita ketahui, dan itu syarat agar boleh nasakh. Nasakh itu boleh dilakukan, syarat termasuk syarat pokoknya sejarah mana yang dahulu dan belakangan diketahui. Kenapa kok kemudian memilih itu ada babnya bab nasakh? Alasannya adalah al-wukuf bil Arafah. Ketika Nabi wukuf di Arafah, maka yang mendengar sabda Nabi alamun, satu dunia. Kami tasawwur yang tidak bisa kita bayangkan berapa jumlahnya. Sedangkan hadisnya Ibnu Umar yang mendengar sabda Nabi, yaitu yang suruh motong, itu cuma penduduk Madinah saja. Maka jika Nabi SAW memutlakan kebolehan memakai khuf tanpa perlu dipotong ketika di Arafah, maka shartil hajid, padahal orang yang berhaji itu sangat banyak sekali, wa adam yisma'ihim, dan tentu mereka semua itu tidak mendengar hadis Nabi di Madinah, wa ta'akhurin hadis, dan sabda Nabi di Arafah itu lebih belakangan daripada hadis Ibnu Umar yang ada di Madinah. Maka kullu dzalika, semua keterangan itu menunjukkan bahwasanya hadis yang mengandung lafadz muqayyad itu mansukh. Itu hadis Ibnu Umar dinasab dengan hadis Ibnu Abbas. Kesimpulannya ada dua pendapat, wa hadzal qaul, dan pendapat yang kedua afqahu minal qauli al awwali. Kalau dari sisi kejelian lebih jeli, lebih cermat, lebih pintar, lebih cerdas daripada, lebih paham daripada pendapat yang pertama. Pendapat yang mengatakan nasr itu lebih cerdik daripada pendapat yang mengatakan hamlul mutlak alal muqayyad. Sedangkan pendapat yang pertama, yaitu membawa mutlak pada muqayyad, ya maka kita katakan lahu mustanad, dia juga punya alasan yang cukup kuat juga. Ringkasnya, mana yang lebih kuat? Kata Syaikh Min, yang lebih kuat, yang bisa kita simpulkan, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan nasakh. Jadi juga yang dipilih oleh Abdullah Al-Basam di kitab beliau Tafsir Alam di bab haji. Ini aslinya kaidah itu benar, kaidah yang dikatakan oleh nazam jurumi nazam lafaqat, yaitu mahna wujida, di mana saja ditemukan, artinya mutlak dulu baru muqayyad atau muqayyad dulu baru mutlak, hukum asalnya adalah hamul mutlak alal muqayyad. Apalagi jika kemudian tarikh tidak diketahui, cuma kemudian ada dua nas, ini mutlak, ini muqayyad. Maka nanti jika kemudian ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang lebih, yang kemudian menunjukkan kalau di situ itu bukan, malah yang lebih tepat adalah nasr, maka kita katakan ya nasr. Ini ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang menunjukkan kok lebih tepat kalau kita masukkan di bab nasr daripada di bab hamlum tera alal mubayat, maka ya kita tetapkan ini babnya bab nasr. Empat kasus kan, ya, kalau yang dua itu kan ya, dalilnya ya, ijma, wong kaulan wahdan, nah, mau bikin kaul baru kan, nah, boleh ya. Yang dua tafsirnya wala alam dalilnya. Kalau yang itu, yang apa? Sebabnya karena terkadang kaidah itu dibuat dari masalah, masalahnya itu sudah ditarik demikian, maka kemudian ditarik kaidah. Ini terkadang kaidah itu dibuat dari masalah, ini ada permasalahan, lalu berselisih pendapat, mana yang kuat, oh ini, kemudian ditariklah kaidah. Meskipun terkadang sehingga dalilnya itu ya itu, misalnya kaidah ayakin lagi kan bisa yakin itu tidak dihilangkan dengan ragu-ragu, itu kan dalilnya di kitab-kitab ya kaidah fikih ya, itu dalilnya ini. Nah, jika kalian merasakan dalam perut kalian sesuatu, apakah kuah kentut, apakah belum, maka jangan membubarkan sholatnya sampai dia jadi dariha, sampai dia merasakan bau atau kemudian mendengar suara atau merasakan bau. Ini kan cuma masalah batal sholat. Nah, tapi kemudian dilihat itunya, terus kemudian di situ diambil biasanya al-yakin la'izalu bisyak, yakin, perkara yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan ragu-ragu. Maka yang perkara ini kenapa? Yang sebabnya sama hukumnya berbeda, itu di sana tidak ada hamlul mutab alal muqayyad, mungkin wallahu a'lam itu adalah ya, diambil dari tarjih dulu, tarjih terhadap permasalahan tayamum sama wudu, apakah tayamum itu perlu sampai siwak atau tidak, ditarjih tidak. Nah kemudian oh karena tidak kok tidak ini kan apa enggak bisa dibawa hamlum mutlak alal muqayyad, enggak bisa, gimana enggak bisa, ini kan bikinlah kaidah, oh itu kan hukumnya sama tapi sebabnya berbeda. Tuh. Mungkin kalau yang untuk kaidah yang itu, karena seringkali memang demikian. yaitu tentang masalah sumpah tadi, tentang kafarah budak tadi. Ini budak kemudian itu kan itu pembahasan di masalah kafarah, kafarah sumpah. Apakah kafarah sumpah itu dipersyaratkan budak beriman atau tidak? Itu ulama berselisih pendapat. Nah, lalu kemudian ditaksi dulu. Oh, masalah kafarah sumpah itu kemudian yang kuat itu budaknya juga harus tetap budak yang beriman. Kemudian ditarik, kemudian faedah. Karena furuknya, contohnya sudah ditakdir, dari furuk dibikinlah kemudian faedah. Dibikinlah asal, dibikinlah faedah. Mungkin demikian. Karena memang sok itu diambil dari kasus, kasus baru kemudian dibikin faedah. Nah, ulama bikin kaidah setiap yang haram itu belum tentu najis, yang setiap yang najis itu pasti haram. Itu kan setelah melihat kasus-kasus. Ya, belum tentu yang najis itu haram. Itu lah ini, oh ini barang-barang najis, ini barang-barang haram. Oh, enggak ada klarifikasi. Kemudian dibikin kaidah. Mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam wa ta'ala alaihi wa sallam. Wa ta'ala alaihi wa sallam.